tadi dia orang ngerti. Makanya nyuwun sewu. Lah kowe saiki lumangsa ora duwe nasab kiai santai wae. Iso awakmu dadi kiai. Siji tirakat, loro sedekah, telu ziarah. Kumpung ana kiai sing urip ziarah, wis mati diparani. Sing urip jaluk donga, sing mati didongake. Nomor telu sedekah, dadi wong ampun. Saya punya jenderal-jenderal rata-rata 3 kali. Tirakat, sedekah, ziarah. Ana kalane, mbahne ampuh. Anake ora dadi apa-apa. Putune dadi kiai gedhe. Ana kalane mbahne ampuh, anake ampuh, putune rong dadi apa-apa, cicite dadi kiai gedhe. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya meyakini wong nandur kuwi mesti lho. Kok gelem munduh ra gelem nandur kuwi ana telung kemungkinan, siji maling, loro pemborong, telu codot. Mila kok awakmu gelem munduh ra gelem nandur berarti kelasmu kaya codot. Maka adik-adik para rapuh para codot rahimakumullah. Wong prayo tirakate kepiye? Ora ada wonten lho, Pak. Wong iki kiai, wong tuane biasa. Putune dadi kiai gedhe. Bapakku ben kiai gedhe. Bapakku iki isone mung wirid. Mung wirid, tapi lak wirid awakmu ora ana apa-apane, Bro. Setra mandek-mandek. Mbokku iki isone mung wirid. Tapi nyuwun sewu, gedhene anak kuwi mergo tirakate wong tuwa. Mila jenengan sing rumangsa tuwa pengen anake dadi api mang tirakati, insyaallah anake bakal dadi uwa. Kok saniki Mbak Nuni dadi bupati mergo biyen mbah-mbahne ahli tirakat sing ngunduh putune. Genti saniki Mbak Nuni tirakat gawe pengajian sanggon-gon supaya sesuk generasi penerusnya dadi generasi sing apik. Amin Allahumma. Amin. Pak Sekda juga begitu. Saya doakan besok sekarang Sekda Lampung Timur naik lagi jadi kepala dinas di gubernuran, jadi Sekda di gubernuran. Amin. Ini siapa yang gak tahu kan? Pak Sekda ya? Ya, siapa tahu besok jadi Sekda bagian penguburan. Ala hadirin ya wala kulli niyatin shalihah wa qadha inna qabul. Al-Fatihah. Amin. Doa nek Gusti Allah munajat ala Gusti. Ben kabeh wong Lampung Timur iso ayo tangane diangkat. Uripe ayem rasakake kuwi rumangsa aman dununge rasa tanda dan pas-pasan kabeh tinadir saking pangeran kabeh tinadir saking pangeran sing banter khusyuk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarati abadaya jiratal kasane ora kesasa